Ibrani pasal 13. Yato kita to matappa ala tatta ki si pakamoja. Mabassa kamu paleppang ilan bolami to teda pami isenni. Sanga teda mi isenni tauraka waktu malaika araka ju otau. Demo taun to ratu malaika. To nasangari tau biasa bang. Apa malaika ia? Ingaran ni to taulan pangtarungkuan ammi pumasussai. Na ya to tau tangnya banggauk to digaukan ni. Lami ngaran to butung to kamu dipasusi jo. Lami kasiri solangasan to kasibalian. Na ya to sibali danggi na anga to lain na solan mamma. Sanga ya to manggauk salah lana sesai puang Allah Ta'ala. Danggi na pukau nang kamu doi. Apa pumasan nang bangmi to apa miampui. Sanga mangka mo na pau puang Allah Ta'ala kumua. Laku poi nawa taru ko, teda kula salai ko. Ya mojo tabarani mangkada kumua. Puang mo topang tulungku, teda mo kumalaja. Teda apa wading na pugauk tolino lako kaleku. Ingaran ni to pekamberan jamaah. To mangka mo pangapisenan kadanna puang Allah Ta'ala lako kamu. Ingaran toi matumba to sipana ratu lako matena. Amyalai palelian mata to kamataparanna. Teda na membali to puang Isa Almase. La jolona, la yate eto na teda cappana. Danggi meloran ni to mangrupa-rupa pengajaran to sisala kareba keselamatan patuju salah kamu. Yara to kameluan penawanna puang Allah Ta'ala. Tolam pamawatang penawanta tangyara kande. Yaju aturan kande teda lalo mubuan ala koton turu. Yato imang mang jama lantenda pasompan panggaraga tolino. Teda nasipato lang kande to apa di pasompan jaungenan pangkarobanta lantendana puang. Susi mite batuananna. Yato rara karoba to di pasompan menjaji karoba mang dampangan. Nabawa imang lompo tamangenan kami nang macero. Apa yato juku na ditunupu-upu jo saleanan kampung. Susi toda mi jo na mate saleanan babangan kota topuang Isa. Na yato rara nambasei dosana tolino. Yamo jo tamale melaku puang Isa jo saleanan kampung. Anta dicapak-capak sola. Sanga teda kampung latani mari pilante elino. Apan tajan riki kampung tola tani mari pikianu. Ya mojo anta tulim pasompan karoba pang pujian lako puang Allah Ta'ala. Ya moto kadanta mpuji sanga puang Isa. Danggi mitang ningaran nimpugau kameloan nasi tulung. Sanga yamo karoba na pumasan nang puang Allah Ta'ala. Mengkaturu kamu lako pekaamberan jamaami. Ami turu itu parentana. Tuli na punawa kamu, sangala na pebalian lako puang Allah Ta'ala, to apa mangka na pugauk lako kamu. Ya mi mengkaturu lako, masanang ni mga jama, yan na teda, masusay mga jama, na teda buaan na lako kamu. Pelaw doangan kan, kikatapai kumwa melo tolan penawangki, sangatuli maduangkan pugauk kameluan. Kupe tak datongan ami pelodoangan nak anna madoi puang Allah Ta'ala neloran nak male mati. Napa tu pole mi puang Allah Ta'ala tu puang ta puang Isa jumai kamatean. Na yate to menjaji mi to mangrewa to mala abita rewai ki kita to bembalana sanga kamateanna. Ya to mojo kamateanna mpaasa basse teda cappana to napaden puang Allah Ta'ala lako kita. Ya mojo kumeta adalah kupuang Allah Ta'ala tompangaben kamasanangan. Denna upa na puang Allah Ta'ala morampasadiang kamu sininna tomelona. Lompugau pakai loranna. Denna upa anna puang Allah Ta'ala tomorampu penjajiki tonapu masanang. Sanga puang Isa Almase. Lampakala abitarru ki Almase teda cappana. Amin. Kupetada imi sabarang tarimi te pangapakai nga aku. sanga teeda na malando te suraku. Lami isen kumua dilaparam mito Timotius padanta to matappa lan mai pangetarungkuan. Yan nama doi ratu inde, laku solan kemalena amati sikitang kamu. Masalangkan laku sininna pekamberan jamaami, na laku sininna umma'ana puang Allah Ta'ala iti. Tarima to'i to salangna padanta to matappa ajo Italia. Den na upa na barakai kamu puang solangasan, pada mojolok to'o.